Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjut ke halaman di antum mungkin 88 kalau di Pak Niman. Kita mukhassis al-mukhassis al-munfasil. Pengkhusus tapi yang terpisah dari ayat atau hadis yang umum. Kita mulai insyaAllah dari asyara' sekarang. Al-mukhassis al-munfasil bisyara' pengkhusus yang terpisah dengan pengkhususnya itu adalah syara' ya. Asyara' wa hadha huwa alladhi bayyanahu al-musannif. Inilah yang dijelaskan oleh al-musannif. Penulisnya itu Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah. Bisa di-share ke Pak Abdul Khaliq itu? Bisa mengundurkan mungkin biar beliau ngelihat kitabnya. Pak Abu Akmal ada kitabnya, Pak? Hah? Idhab faqat ilal bahar kalau gitu. Baik. As-syara' wa hadha huwa alladhi bayyanahu al-musannif wa huwa al-muradu fi usul al-fiqh, dan ini yang akan kita bahas dalam usul fiqh. Wa tahtahu qisman. Di pembahasan ini ada dua macam. Tapi kita bahas pagi ini macam pertama aja. Al-awwal takhsisul kitab. Mengkhususkan Al-Qur'an, yaitu dalil Al-Qur'an dikhususkan. Ada ayat umum gitu. Ayat Al-Qur'an ada yang umum. Ternyata ada ayat lain yang mengkhususkan. Ada juga hadis yang mengkhususkan. Ada juga ternyata ijma' yang mengkhususkan. Dan ada qiyas yang mengkhususkan. Masing-masing empat kriteria tersebut. Ada contohnya masing-masing, insyaAllah. Walaupun di masalah ijma' nanti ada pembahasan sendiri. Ya, jadi dengan contoh insyaAllah nanti paham. Jadi, mukhassas di sini al-kitab. Dan mukhassisnya bisa al-kitab, as-sunnah, ijma' dan qiyas. Kita mulai dari yang poin pertama. Takhsisul kitabi bil kitab. Mengkhususkan suatu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Mengkhususkan suatu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Ay takhsisu ba'di ayatihil ammati bi ba'din akhar. Yaitu mengkhususkan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang umum dengan ayat lainnya yang mengkhususkannya. Wa qawluhu yajuz ay bidalil wuku'ihi. Kata Imam Al-Juwayni itu mungkin terjadi. Ya, bisa terjadi. Contoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak, maka hendaknya mereka apa? Tarabbus namanya. Tarabbus itu artinya nunggu. Nunggu diri mereka sendiri. Dan maksud di sini masa iddah, ikhwan. Maksudnya tarabbus di sini masa iddah. Ya, kalau perempuan ditalak, maka terjadi pada dirinya masa iddah. Nah, yang dimaksud talak di sini talak di luar hamil. Ya. Karena kalau talak hamil, masa iddahnya adalah sampai lahiran atau keguguran. Iya. Tapi kalau masa iddah non hamil, ketalak non hamil, maka ini ayatnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak, maka dia menunggu dirinya dalam masa iddah 3 kali quru. Quru ini khilaf di antara ulama. Kita artikan aja quru ini masa haid 3 kali. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan atau jumhur ulama mengatakan tidak sah talak seseorang di masa haid, kata sebagian ulama. Itu yang disebut sebagai talak bid'i namanya. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunni itu adalah talak di masa tahir, non haid. Talak bid'i talak di masa haid. Bisa paham ikhwan di sini, Mas? Alwi paham. Beneran? Jadi kalau mentalak istri di masa tahir suci, makin hukumnya gimana ya? Kalau anak bilang boleh juga enggak enak juga ya, sebaiknya jangan gitu. Maksudnya hukumnya terselenggarakan gitu loh. Talak, terjadi talak. Sah talaknya. Kalau talak di masa haid, khilaf di antara ulama. Ini disebut talak bid'i. Apakah talak di masa haid itu sah sebagai talak atau tidak? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sah, dan ada yang mengatakan tidak sah. Yang mengatakan sah itu pendapat jumhur. Oke. Talak di masa hamil, sah? Sah. Karena masa hamil juga tidak ada haid, ya kan? Keumumannya gitu kan? Baik. Nah sekarang talak di masa tahir nih, atau mungkin di masa haid lah, anggap yang mensahkannya. Jadi kalau gitu dia ditalak nih perempuan. Talak tataquru, nunggu 3 kali masa haid menurut sebagian ulama. Misalnya fulan mentalak istrinya sekarang dalam keadaan tahir suci. Ditalak, saya talak kamu dengan perkataan langsung atau dengan WhatsApp. Ya, jelas dia terjadi talak. Kemudian besoknya istrinya haid. Haid pertama durasi 7 hari bulan ini. Bulan, anggap bulan Agustus ini. Oke? Atau bulan Muharram. Bulan depan haid lagi dia dan belum rujuk. Bulan depannya lagi haid lagi dia, belum rujuk. Selesai haid di bulan ketiga ke depan, selesai haid, maka khalas. Ini terjadi apa namanya? Pemisahan, udah akad, udah pisah akad. Ini yang perlu tahu ikhwan. Talak selama masa iddah maka belum ada pemisahan akad, ikhwan. Ini yang banyak orang enggak tahu ini. Artinya istri kalau ditalak, talak satu ya, bukan talak tilu, maka dia tetap di rumah suaminya. Apa? Itu pulangkan aku ke rumah ibuku atau ayahku. Gara-gara lagu bikin orang jahil, atau lagu-lagu ini jangan-jangan mentaksis ayat Quran, jangan-jangan gimana? Ya enggak ada pulang-pulangan, tetap di rumah suaminya. Muskilahnya kalau ternyata itu rumah istrinya, nah ini repot. Suami yang bilang pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Ya gitu, tetap di rumahnya. Karena barangkali bakal rujuk gitu kan. Karena masih serumah. Tapi kalau enggak ada kalimat rujuk dan enggak ada perbuatan yang menjurus ke rujuk dengan niatan rujuk, maka enggak ada itu, maka khalas. Pisah dia salah tata quru. Ya. Ini ayat umum untuk semua jenis istri. Ya kan? Emang semua jenis istri gimana? Hah? Emang jenis-jenis istri gimana? Maksud ana, istri yang sudah antum ituin dan istri yang belum antum ituin. Ya kan? Karena ada kasus, bahkan belakangan dengar kasus juga. Ada orang menikah, akad nikah, belum diapa-apain udah ditalak. Ada tuh. Dan bisa terjadi, ya na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Apa hukumnya? Nah itu dia. Ayat tadi yang ana ungkap barusan di Al-Baqarah 228, perempuan yang ditalak nunggu 3 kali haid ya. Oke, itu kan wal mutalaqat itu mencakup baik perempuan yang baru antum nikahi dan belum antum apa-apain, dan perempuan yang udah lama antum nikahi bahkan udah punya anak banyak gitu. Umum untuk semua jenis istri. Maka kata beliau, "Wa hadhil ayatul 'amma." Ini ayat ini umum sekali. Fil madkhuli biha wa ghairil madkhuli biha, di terhadap konteks perempuan yang telah antum masuki, maksudnya antum pergauli, dan juga konteks perempuan yang belum antum pergauli walaupun sudah nikah, jadi belum dukhul namanya, Nah, ulama itu beda-beda batas dukhulnya. Apakah dukhul itu berarti harus, ya you know lah, antum masa gak tahu antum maksud. Harus gitu. Atau sebatas berduaan di kamar. Atau sebatas pegang-pegangan itu dukhul, itu perlu bersih pendapat. Oke, kita anggaplah dukhul yang dimaksud adalah sudah bercumbu. Nah, gitulah ya. Dah, gak usah diterangkan lebihnya. Ya. Maka, sekarang dikhususkan ayat tersebut terhadap firman, dengan firman Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab 49. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza nakahtumul mu'minat, kalau kalian menikahi orang-orang perempuan-perempuan beriman, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, kemudian kalian talak itu perempuan, itu istri kalian talak, sebelum kalian memegangnya. Memegang ini maksud bukan megang biasa, tapi megang maksudnya jima ya. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka dia tidak punya masa iddah. Gitu. Itu kalau istri belum diapa-apain. Nah, gitu ya kan. Ini perlu kadang-kadang gini loh, apa orang enggak tahu hukumnya. Jadi misalnya ada suami dia menikah, akad nikah terjadi. Istrinya sakit-sakitan. Maksudnya istri baru nih apa? Baru nikah, bukan istri baru ya. Kesannya mau punya lagi gitu. Enggak, istri ini baru nikah ini. Ya ternyata sakit-sakitan dia. Antum baru cukup cuman membelainya doang. Iya, sekamar membelainya karena sakit. Enggak bisa diapa-apain ini. Ini enggak berfungsi ini. Nah iya, sakit. Parah, COVID lagi. Mau diapain antum? Mau cium dia pakai masker, jaga jarak 1 meter ada selotip di ininya, itu kan? Iya, susah. Gimana ya? Seminggu berlalu dari pernikahan, bingung belum bisa ngapa-ngapain. Ternyata dia kena long COVID, varian Delta, Omega, Pro dan seterusnya. Akhirnya dia capek sendiri. Beb, aku capek dengan keadaan seperti ini. Asik. Ya. Udahlah, kita putus saja. Aku ceraikan kamu. Sah gak cerainya, ikhwan? Sah cerainya. Apakah perempuan ini punya masa iddah? Enggak. Mengetahui ini diceraikan, alui langsung garcep. Langsung gercep, gerak cepat. Langsung dinikahi ini perempuan sama alui. Sah atau tidak nikahnya? Sah, karena perempuan ini gak punya masa iddah. Tapi kan udah dibelai-belai. Ya, hanya belai, ikhwan. Mungkin belai pakai kemoceng kan bisa. Belai, Pak. Cuma belai doang. Belum gak dia? Belum diapa-apain. Ini dukhul, ini maksudnya jima. Ini perempuan belum bisa diapa-apain ketika dia nikah. Itu. Begitu, ikhwan. Ya. Fakhorojat, maka ayat Al-Ahzab 49 ini. Fakhorojat ghairal madkhuli biha min umumil ayatil ula. Fala iddata alaiha lihadihil ayah. Maka ada hukum khusus. Ini disebut mukhasis munfasil namanya. Yaitu surat Al-Ahzab 49 mengkhususkan. Jadi konteksnya dibedakan sendiri dibandingkan dengan keumuman ayat Al-Baqarah 228. Baik, kemudian berikutnya yang kedua, takhsisul kitab bi sunnah. Mengkhususkan ayat Al-Qur'an dengan hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada firman Allah Ta'ala surah An-Nisa itu penyebutan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya. Perempuan-perempuan yang menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi. Itu di ayat An-Nisa ayat 23 ya. Kemudian ada wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan untuk kalian selain dari yang disebutkan dari keluarga tadi. Nah, jadi kan kalau di ayat 23, apa? Ibu kita gak boleh kita nikahi. Anak, gadis kita, bibi dari ayah, bibi dari ibu. Kemudian, saudari sepersusuan. Dan seterusnya. Ponakan, ya kan? Mahram kan, ponakan kan? Ponakan, dan seterusnya. Nah, dikatakan oleh Allah, wa uhillalakum ma wara'a dzalikum. Selain itu, silakan. Berarti kan umum nih, perempuan di luar mahram boleh nih. Nah, ada hadis kemudian, wa khusso bi hadis, dikhususkan ayat itu dengan hadis, la tunkahul mar'atu ala ammatiha wa la ala khalatiha. Seorang perempuan tidak boleh dinikahi berbarengan dengan bibi dari ayahnya dan bibi dari ibunya. Paham gak, ikhwan? Misalnya Muharrem antum menikahi istri antum. Istri antum punya bibi gak? Punya. Antum nikahi juga nanti kedua bibi antum. Dan antum statusnya masih suaminya fulanah ini. Antum nikahi bibinya juga. Ini yang tidak boleh. Paham gak maksudnya? Bibinya istri antum itu mahram antum bukan? Bukan mahram. Artinya sebenarnya masih ada kesempatan untuk menikahinya. Tapi gak boleh. Sama kayak menikahi adiknya istri antum. Punya adik istri antum. Sayang banget. Kakaknya istri antum punya. Menikah dengan istri antum dan kakaknya kandung dan adiknya kandung. Itu gak boleh dibarengi. Gak boleh bersama antum bersposisi sebagai suami dari dua bersaudari. Gak bisa. Dan juga istri antum bersamaan dengan bibinya, tantenya, tante kandung. Gak bisa. Gitu. Gimana caranya bisa menjandakan istri dan mengistrikan bibinya janda tersebut? Iya, jahat banget ya. Itu jahat banget itu. Iya, kok nyari yang lebih tua? Tapi kadang-kadang bibinya bisa lebih muda ya. Bisa aja. Masya Allah, ini kajian usul fikih tapi pikirannya melayang ke sana sama. Jadi yang tadinya perempuan umum dihalalkan atas antum, dikhususkan oleh hadis. Asal jangan bibinya istri antum. Begitu. Yang ketiga, takhsisul kitab bil ijma', mengkhususkan Al-Qur'an ayat Al-Qur'an dengan adanya ijma' yang mengkhususkannya. Wa hadza lam yadhkurhul musannif. Ini belum disebutkan oleh musannif. Wa innama kana al-ijma'u mukhassisan li'annahu bimathabati nassin qati'in syar'i. Kenapa ijma' bisa mengkhususkan? Karena ijma' itu semanzilah dengan nas yang qati', yang syar'i. Semanzilah karena ijma' itu dalil. Ijma' itu dalil seperti Al-Qur'an Sunnah. Ammal 'ammu fa huwa dhahirun dhanniyun 'indal jumhur. Adapun umum, maka itu kan zahirnya dia adalah hal yang zahir tampak seperti umum dan bersifat dhanni ijtihadi bagi jumhur ulama. Maka didahulukan ijma' dibandingkan dengan apa yang disebut umum. Qala Ibn Badran, wal haqqu anna at-takhsisa yakunu bidalil ijma' la bil ijma'i nafsih. Yang lebih benar adalah bahwasanya pengkhususan itu, pengkhususan dengan ijma', itu pengkhususannya dengan dalilnya ijma', bukan dengan ijma'nya itu sendiri. Kenapa? Wa dzalika li'anna al-ijma'a la budda an yastanida ila dalil. Karena ijma' itu harus berdasarkan dalil juga. Kaum muslimin bersepakat itu harus punya dalil, bukan sebatas sepakat. Fa yakunul mukhassisa lil 'ami huwa hadzal dalil. Maka yang mengkhususkan Al-Qur'an, yang hal yang umum ini adalah dalil terhadap ijma', bukan ijma' itu sendiri. Wal ijma'u dalilun 'ala wujudihi, dan ijma' adalah suatu dalil akan keberadaan dalil itu. Wa qad mathala al-usuliyuna biqoulihi ta'ala. Para ahli usul fiqih mereka memberikan misal. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang melempar tuduhan kepada perempuan muslimah baik-baik. Melempar tuduhan fulanah berzina ini. Ya. Kan harus apa? Ada saksi. Arba'ati syuhada, 4 saksi yang melihat langsung perzinahan itu. Tapi ternyata orang yang melontarkan tuduhan zina ini tidak memberikan saksi. Enggak ada, enggak sampai 4 saksi. Maka yang menuduh inilah fajliduhum 80 jaldah. Dicambuk 80 cambukan. Oke, paham di sini, kan? Tadi kita orang merdeka biasa nih. Kita tuding fulan berzina, kita bilang ke hakim atau ke polisi atau kepada awlil amri lah, fulana berzina, dia perzina dia, ya, atau fulana pelacur, dan ternyata kita nggak bisa mendatangkan bukti Oke, kita bisa mendatangkan bukti tapi enggak sampai 4 orang. Cuman 3 orang. Satu doang nih, enggak dapat. Maka hakim segera apa? Menghukum, yang dihukum siapa sekarang? Ya kita ini hukum yang menuduh. Walaupun kita merasa yakin ini gitu loh, tapi enggak. Untuk tuduhan zina itu harus apa? Pakai 4 saksi. Ya, dan itu berat, susah. Nah, oke, sampai situ. Maka hukuman buat kita apa? 80 cambukan. Kata beliau, "Fal ayatu 'amatun fil hurri war raqiq." Ayat ini umum terhadap orang merdeka dan juga budak. Jadi kalau misalnya seorang budak menuduh orang yang merdeka berzina, perempuan merdeka berzina, dan ternyata gak bisa menunaikan keharusan mendatangkan saksi 4, maka budak ini, zahir ayat ini apa? 40 cambukan, karena gak bisa mendatangkannya. Fakhussat bil ijma' ala annal abdal qadhif yujladu ala nisf minal hur. Maka dikhususkan dengan ijma' ulama bahwasanya hukuman untuk budak itu setengah hukuman orang merdeka. Maka berapa alwi antum dapatnya? Berapa cambukan kira-kira? 40. Begitu alwi. Diberikan kompensasi keringanan, rukhsah. Karena udah kasihan jadi budak, ya. Itu ijma ulama bahwa saya budak kalau dapat hukuman setengahnya orang merdeka. Begitu. Walakinna hadza tamthila fihi nadhar. Tapi kata beliau, permisal ini perlu ditinjau lagi, ikhwan. Li'annahu thabata al-khilafu fil mas'alah. Karena ternyata di masalah ini, karena ada terjadi khilaf dalam masalah ini. Berarti kalau ada terjadi khilaf, ini bukan ijma' ternyata. Li'anna min ahlil ilmi man yara annahu yujladu thamanina kalhur. Di antara ulama juga ada yang berpandangan bahwasanya budak yang seperti ini dicambuk 80 kali juga, sama seperti orang merdeka. Di antara mereka ada yang berpendapat seperti Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz. Wa idza thabata al-khilafu fala ijma'. Kalau ternyata terjadi khilaf maka tidak boleh diklaim ijma'. Wa li'annahu qad yakunu al-mukhassisu lil ayati huwa al-qiyas. Karena boleh jadi yang mengkhususkan hal seperti ini adalah qiyas. Contoh misalnya, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah. Wahai orang beriman, jika dipanggil disuruh untuk salat di hari Jumat, maka segeralah menuju salat. Maka para ulama ajma'u 'ala annahu la jumu'ata 'ala 'abdin wa la imra'atin. Mereka berijma' bahwasanya tidak ada jumatan, tidak wajib jumatan untuk budak dan juga perempuan. Jadi budak itu enggak wajib jumatan. Nah, ini kabar gembira itu Alwi. Antum biasa jumatan? Enggak wajib harusnya. Pulangkan saja lo ya aku ke rumah. Yang keempat, takhsisul kitab bil qiyas, mengkhususkan Alkitab dengan qiyas. Contohnya firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jardah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah, cambuk ya, untuk mereka semua masing-masing 100 cambukan. Ini untuk yang belum menikah. Ya. Faham di sini, kan? Karena kalau udah menikah rajam. Ya enggak? Maka fa inna umuma zaniyati khusus bil kitab. Keumuman pezina ini, mau merdeka kek, mau budak kek, dikhususkan dengan kitab. Ini kan umum. Pezina budak kek, pezina merdeka kek, 100 kali cambuk. Wa huwa qauluhu ta'ala fil ima fa in ataina bi fahishatin fa 'alayhin nisfu ma 'alal muhsanati min al'adzab. Ayat An-Nisa 25 ini ayat berkaitan dengan budak perempuan. Kalau misalnya budak perempuan tersebut, ya juga budak laki-laki, melakukan fahisyah, itu perzinahan, maka atas budak perempuan-perempuan ini setengah dari hukuman yang biasa untuk muhsanat. Muhsanat di sini maksudnya hur, ahrar, perempuan hurrah, perempuan apa? Merdeka. Ya. Fayuqasul 'abdu zani alal amati fi tansifil azab wal ikhtisari ala 50 jalda al mashhur. Maka dikiaskan dengan ini, hamba yang berzina, budak yang berzina, budak yang berzina, ya, fi itu mendapatkan setengah dari siksaan dan hanya 50 kali cambuk. Adapun orang merdeka yang belum menikah 100 kali cambuk. Begitu ini. Jadi kias ini mengkhususkan Al-Qur'an. Baik, mungkin itu penjelasan pembahasan untuk syarah Al-Waraqat. Ada soal Anwar? Any question? Bukan ajakan untuk ngajar kan? Enggak. Ah. Baik. Cukup? Ada atau pertanyaan? Ah, yang mana nih? Yang nyambung dengan pelajaran deh. Iya. Ah, ya, betul. Iya. Enggak, enggak bisa, belum bisa. Tetap tidak bisa. Walaupun jelas di CCTV itu iya, misalnya. Belum bisa, walaupun mungkin ada ulama yang berpendapat itu valid, tapi enggak, kita kembali ke teks Al-Qur'an aja. Kembali. Ini masalah seperti ini. Jadi, ini kan kenapa ada seperti empat saksi, supaya diselenggarakan hukum had zina kan? Nah, hukum had zina itu hanya dengan dua cara. Dan hanya dengan dua metode penetapan sebelumnya, yaitu imma dengan klaim zina, imma dengan pengakuan dirinya berzina. Klaim. Maksudnya mengklaim, menuduh. Dan mengklaim zina, mengklaim seseorang berzina, itu membutuhkan empat saksi yang adil, yang benar-benar, yang fiqah. Ya. Oke. Dan itu tidak bisa dikiaskan dengan kamera. Ya. CCTV. Kamera CCTV bisa diedit, bisa ini, bisa itu, kita nggak tahu. Karena kalau misalnya diliberalkan, maka dikhawatirkan banyak kepentingan orang di situ. Tapi memang walaupun diedit dia apa, sebenarnya hakim juga punya tim harusnya untuk memeriksa ini diedit apa enggak, kan gampang juga sebenarnya. Maka ala kulli hal, Allah alam, itu menurut ana lebih condong kepada yang belum bisa menjadi representatif empat orang itu. Ya, tuduhan zina itu. Ya, begitu, Allah alam. Tetapi mungkin kalau hakim ini mendapatkan hal kasus seperti itu, hakim ini bertanya kepada si tertuduh. Dan terjadilah kemudian mungkin ada apa? Apa di surat An-Nur itu? Ya qadhf, ya itu semacam mubahalah dan semisalnya. Di surat An-Nur awal-awal itu ada. Begitu. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya, sebenarnya urusan yang pertama tadi kan ada mengklaim fulan berzina dan seterusnya dengan bukti. Yang kedua mengaku, ya. Kalau mengaku kan gampang, mengaku orangnya udah mengaku, dan itu mengaku pun hakim tuh nggak boleh langsung percaya gitu aja. Cari celah supaya dia rujuk dari pengakuannya. Nah, kalau tuduhan dari orang itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hampir tidak mungkin bisa dibuktikan. Karena susah sekali mendatangkan empat saksi. Iya, susah. Iya, begitu. Ya, seperti itu. Maksud dari mendatangkan empat orang saksi itu ada ini enggak? Apa maksudnya itu karena memang ya kalau orang menuduh zina, tujuannya ditegakkan hukum had. Jadi hakim gak bisa menghukumi perempuan ini kalau empat saksi ini gak terwujud gitu loh. Dan empat saksi ini harus benar-benar gitu loh, bukan orang fasik atau juga ikut melakukannya, sama aja itu mah. gitu. Dan ini makin sulit ini untuk mendatangkannya, sulit. Ya, seperti itu ya. Pak Abu Akmal, kayak ada di kepalanya kayaknya ada sesuatu yang mau ditumpahkan ini. Ah ya. Ya itu masuk ke hal yang mubah sebenarnya, cuman mubah, cuman tergantung kabar apa nih. Kalau tentang Bambang Mungkas nggak apa-apa itu. Ya selama nggak, itu bukan tasabuh, itu cuman kepo, ya fudul. Itu fudul. Ya kalau cuman baca biasa doang ya mungkin mubah, tapi ya waktu cukup habis ya dengan itu. Selama tidak melalaikan kewajiban maka insya Allah nggak apa-apa. Cuman kan perlahan-lahan itu menuju zariah, menuju ta'zim, pengagungan orang-orang kafir. Gitu. Sebenarnya itu sama seperti film gitu, sama, sama. Hanya film itu menurut ana lebih buruk ya. Karena lebih pasti ada aurat dan seterusnya. Kalau ya bola juga ada sih, cuman kan bola itu enggak di situ mainnya, enggak di aurat gitu loh. Apa cuman nendang-nendang doang. Iya, kita mungkin perlu beri masukan buat UEFA supaya apa dipanjangin sedikit celananya mungkin gitu. Iya, di bawah lutut nisfu syak kalau bisa setengah ini. Sebenarnya udah ada kemajuan di tahun 2000-an ini, karena kalau antum lihat zaman-zaman Pak Abdul Khalik dulu itu lebih pendek lagi itu. Iya, lebih pendek lagi Piala Dunia dulu. Iya, kan celana olahraga zaman dulu tuh pendek banget itu. Itu nisfu fakhir itu namanya, setengah paha ke atas. Sekarang udah kemajuan, mungkin lama-lama makin turun nisfu syak, jadi ya salafiyun jadi. Gitu. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.